Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bidzikrihi tatma'innul qulub wa bifadlihi wa rahmatihi tughfarud dhunub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, sungguh sangat berbahagia sekali kita dalam mimbar Nurul Salam di pagi hari ini, setelah kita terus menerus mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mohon ridho-Nya, dan insya Allah Allah akan meridhoi kita. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya, pengikut setianya, dan insya Allah termasuk kita yang hadir pada hari ini, wabil khusus termasuk kita yang di mimbar Nurul Salam di setiap hari Kamis pagi di televisi Republik Indonesia yang sangat kita cintai. Dan pemirsa, di samping Anda di studio adalah dari pengajian dari Majlis Ta'lim Darussalam pimpinan Ibu Ustazah Haja Dewi. Apa kabar Ustazah? Sehat walafiat? Sibuk ya? Ngaji terus? Alhamdulillah. Dan juga dari Majlis Jikir An-Nisa Darussalam Bandung, Bu Hajais Damang. Alhamdulillah sehat walafiat. Dan ibu-ibu yang lain-lainnya ya, semoga sehat lah. Kita ngaji, ngaji yang serius, dan kita betul-betul hayati karena sangat bermanfaat buat diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, dan insya Allah buat umat keseluruhannya. Betapa kebahagiaan kita di pagi hari ini bertambah karena guru kita yang sangat sibuk, yang sangat kita cintai, Kiai Haji Mujib Hudori, pimpinan Ikhwanul Muballighin. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat walafiat. Amin. Ini muda terus ya. Padahal umurnya masih muda. Oh, masih muda. Oh, memang masih muda ya. Oh iya, baru 18 tahun nih. Alhamdulillah. Tema pada hari ini adalah 4 golongan manusia yang tidak ditolak doanya. Nah, tentunya kita dengar benar betul-betul 4 golongan manusia yang tidak ditolak doanya itu kayak apa? Apakah kita termasuk di situ? Apakah kita justru di luar dari itu? Kita dengarkan betul-betul. Silakan Pak Kiai menjabarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'azumat qudratuhu wa 'ammal wara nuruhu wa wasi'at kullasy syai'in rahmatuhu. Yarfa'u aqwaman wa yadha'u akharin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayuhal hadirun, terutama yang saya hormati guru kita Muqassimul Awqat Bapak Kiai Ahmad Rifai selaku pemandu Hikmah Fajar Majlis Nur Salam yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Para ibu muslimat, pengajian ibu-ibu Majlis Zikir An-Nisa Nurussalam dari Bandung yang saya hormati, dan Majlis Ta'lim Darussalam semuanya yang hadir pada kesempatan pagi yang penuh dengan barokah ini. Amin, amin Allah. Apa kabar ibu-ibu? Begitu pula para pemirsa TVRI Nasional di mana saja Anda berada, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu amin, wa ta'ala. Amin. Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dipanjangkan umurnya kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan doa kita dikabulkan. Amin. Ini penting. Karena doa itu senjata. Senjata orang yang beriman bukan pisau, bukan pistol, bukan golok, bukan pedang, tapi doa. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata orang yang beriman. Senjata ini telah dipakai oleh para nabi, oleh para wali, oleh para orang soleh, dan juga wajib kita pakai kapan saja, di mana saja, sebagai senjata kita sebagai orang yang beriman. Dalam keadaan suka kita berdoa, dalam keadaan duka kita berdoa, dalam keadaan bahagia kita berdoa, dalam keadaan sedih kita berdoa. Ketika kita berjamaah pun kita berdoa, ketika kita sendirian pun berdoa. Karena doa ini adalah merupakan senjata agar kita selamat min dari dunia ila daril akhirah. Akan tetapi saudara-saudara yang saya hormati, ada kalanya doa itu dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, juga ada kalanya doa itu ditolak oleh Allah. Ada orang yang berdoa dengan bahasa Arab yang fasih, bahkan difasih-fasihkan. Allahumma rabbana zulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tapi ditolak. Ada juga orang yang berdoa asal-asalan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Diterima oleh Allah. Apa sebab? Di mana letak rahasia ini semua? Oh, rupanya di sana ada beberapa hal yang bisa menjadikan doa kita diterima, dan juga ada beberapa hal yang bisa menjadikan doa kita ditolak oleh Allah. Dan juga ada beberapa golongan yang doanya itu ditolak mentah-mentah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga ada golongan yang doanya langsung dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Nabi, hadis ini tidak diragukan lagi kesohihannya. Nabi bersabda, arba'atun la turaddu minhum da'watun. Ada empat golongan, empat-empatnya ini doanya langsung diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. La turaddu minhum, tidak ditolak darinya, da'watun doa. Artinya langsung dikabulkan doanya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang empat ini. Amin. Kalau tidak bisa semuanya, ya salah satunya lah. Yang pertama, golongan apa itu? Nabi katakan, imamun adilun, pemimpin yang adil. Yang kedua, wawalidun liwaladihi, doa orang tua untuk anaknya. Yang ketiga, wamadlumun, doa orang yang dianiaya. Yang keempat, warajulun yad'u li akhihi fi dhahril ghaibi, orang Islam yang berdoa untuk saudara sesama muslim dari kejauhan. An dhahril ghaib. Ini empat golongan ini tidak ditolak doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil, yang bijaksana, yang takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan sayang kepada rakyat. Sosok pemimpin semacam ini tidak lain dan tidak bukan mencontoh kepemimpinan baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia amanah, dia fatonah dan cerdas. Dia menyampaikan, ya, dia cerdas, jujur, siddiq. Pemimpin yang demikian, doanya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika berdoa untuk rakyatnya, berdoa untuk bangsa dan negaranya, insya Allah negara akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Pak Kiai lebih tahu tentunya, mempunyai sifat jujur. Jujur kapan saja dan di mana saja. Dia adil. Adil itu lawan katanya adalah zalim. Kalau zalim, az-zulmu huwa wad'u syai'i fi ghairi mahalli. Yang namanya zalim itu menaruh sesuatu bukan pada tempatnya. Kalau adil, menaruh sesuatu pada tempatnya. Terasi ditaruh tempat terasi. Jangan naruh terasi di tempat kamar tidur, bau nanti. Ya, zalim tuh ya. Zalim namanya. Ahli ekonomi disuruh ngurus ekonomi, nah itu adil. Ahli agama suruh ngurus agama, itu adil. Ya, baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu contoh orang yang paling adil di permukaan bumi ini, yang wajib dicontoh oleh para pemimpin. dari tingkat RT sampai RW, camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden, pemimpin rumah tangga seperti kita juga ini wajib menjadi pemimpin yang adil. Adil untuk keluarga, adil juga untuk diri kita sendiri. Apa ada orang yang tidak adil untuk dirinya? Ada. Dirinya dizalimi. Jasad kita ini harus kita perhatikan, jangan dizalimi. Diberi makan, diberi minum supaya kuat berdiri tegak untuk ibadah. Roh kita, rohani kita pun jangan dizalimi. Harus disiram dengan pengajian-pengajian semacam ini. Makanya alhamdulillah ada mimbar Nurus Salam di TVRI setiap Kamis pagi ini menyirami rohani kita yang tadinya gersang, kemudian menjadi apa namanya bersemi kembali, menjadi subur kembali, dan akhirnya kita menerima hikmah-hikmah yang diberikan oleh para narasumber dan penceramah Ustadz Kiai Habib Da'i Mubalik, agar kita menjadi golongan yang selamat dunia akhirat, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nabi sangat adil. Dia katakan begini dalam masalah keadilan. Lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Ini keadilan. Seandainya anakku Fatimah, Fatimah binti Rasul, Rasul kan beliau, itu maling, nyolong, maka aku potong tangannya. Ini keadilan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan mentang-mentang anak sendiri kemudian dilepaskan begitu. Itu tidak adil namanya. Saudaraku yang saya hormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita itu menjadi pemimpin yang adil. Amin. Yang menindak yang salah, kemudian memberikan dukungan yang orang yang melakukan kebenaran itu. Kita pun sebagai rakyat harus menjadi rakyat yang adil. Pemimpin yang telah kita pilih, kita dukung, dan mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan dizalimi. Iya, iya. Zalim itu bukan hanya datang dari atas, dari bawah juga bisa. Bisa, iya. Rakyat zalim kepada pemimpin. Pemimpin dipilih, kemudian pemimpin dijelek-jelekkan, pemimpin difitnah. Dan sekarang ini kan zamannya maling teriak maling. Iya, iya. Orang nuduh orang lain, "Oh, kamu nyolong," karena takut dituduh kamu nyolong. Maling teriak maling, atau mungkin maling teriak kucing. Gimana tuh? Nah, ada kan cerita itu. Oh. Begitu ada maling ketahuan, dia teriak kucing gitu. Kan malah ketahuan dia itu orang kan. Iya, iya. Supaya dianggap kucing gitu. Siapa tuh? Ya. Kucing. Ini zamannya Masya Allah Pak Kiai ini. Iya, iya. Ini zaman edan, zaman akhir. Orang salah dianggap benar, orang benar dianggap salah. Pembohong disebut orang jujur disebut pembohong. Ini zaman akhir. Hati-hati. Supaya kita tahu semua, kita buka kembali Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ ada barometer kejujuran, ada barometer orang yang disebut zalim itu mana, yang adil itu mana. Kita kaji itu. Pemimpin yang adil, dia akan selalu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena amanah yang diberikan begitu berat. Dia akan menyayangi rakyatnya, seperti para sahabat dulu itu. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sering keliling ke kampung. Kalau ada orang yang kelaparan, dia bawakan itu makanan gandum untuknya. Ini cerita sering kita dengar itu. Dibawa sendiri. Dibawa sendiri, panggul sendiri. Luar biasa. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar pun demikian. Dia adalah orang yang terakhir menikmati fasilitas ketika negara dalam keadaan makmur. Tapi dia orang yang pertama merasakan getir pahitnya paceklik atau krisis ekonomi kalau negara dalam keadaan pailit. Ini pemimpin yang demikian, kita doakan mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Pemimpin kita pun kita doakan mudah-mudahan menjadi pemimpin yang adil. Amin. Sehingga doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, Ki. Ya. Yang kedua, golongan yang tidak ditolak doanya adalah doa orang tua kepada anaknya. Wa walidun salih. Wa walidun liwaladihi. doa orang tua kepada anak, doa ayah untuk anaknya, doa ibu untuk anaknya, terutama ibu-ibu ini. Ibu-ibu ini kan doanya lebih mustajab dari bapak-bapak. Karena berbeda perjuangannya, ini lebih berat perjuangan ibu-ibu. Mengandung 9 bulan 10 hari. Wahnan ala wahnin. Susah di atas kesusahan, payah di atas kepayahan. Berdiri kayak orang cacingan. Iya kan, telentang kayak gunung, tengkurap kayak timbangan. Itu berapa kilo itu dibawa kemana saja, gak pernah ditaruh. Selama 9 bulan 10 hari. Kemudian dia melahirkan antara hidup dan mati. Nyawa taruhannya. Ya, Masya Allah. Bayi dilahirkan dalam keadaan nangis. Yang lain gembira. Ibunya pun nangis. Menahan rasa sakit itu. Pendarahan. Rasa nyeri. Katanya. Karena saya belum pernah hamil. Istri saya itu kalau lahir itu Masya Allah, saya kadang-kadang kadang-kadang gak tega ya. Saya merasa sakit juga waktu istri saya melahirkan itu. Iya bu, sumpah. Saya merasa juga, kenapa? Dipegang tangan saya itu, begitu melahirkan digigit tangan saya. Jadi merasakan juga kan. Luar biasa itu. Alhamdulillah bayi sudah lahir. Itu perjuangan ibu itu, Masya Allah. Makanya dalam sebuah kitab Min Waisoyar Rasul itu disebutkan, waladatka ummuka yabna adama bakian wannasu hawlaka yadhakuna sururo. Hai anak Adam, telah melahirkan engkau ibumu itu, ya, waladatka ummuka yabna adama, ya, bagian engkau dilahirkan oleh ibumu wahai anak Adam dalam keadaan nangis. Wan nasu haulaka yadhakuna sururo. Manusia di sekitar kamu itu tertawa karena senang. Alhamdulillah bayi lahir, kan gitu. Senang kita, bayi nangis. Enggak ada yang bayi dilahirkan dalam keadaan ketawa, itu tidak ada. Kemudian yang lain nangis, tidak. Tidak ada. Nah, ini jangan sampai terbalik nanti, kita begitu meninggal dunia kita nangis, orang tertawa. Jangan sampai. Jangan sampai. Dibaliklah itu. Ketika kita meninggal dunia, kita tertawa, orang lain menangis. Kemana itu orang? Wah, udah meninggal. Ayo kita lihat. Nangis semua. Kenapa? Karena dia bermanfaat bagi kampung halamannya. Merasa kehilangan. Merasa kehilangan. Seperti orang soleh, pemimpin yang adil, kalau meninggal kita nangis. Ya, pemimpin yang adil meninggal, kita nangis. Iya. Kiai meninggal, kita nangis. Nyari gantinya susah. Iya. Pernah kejadian itu, khotib Jumat, khotib yang biasa khotbah di situ meninggal, enggak ada yang ganti. Akhirnya bubar sholat Jumatnya. Imam tahlil saja itu kalau meninggal dunia nyari gantinya susah. Apalagi kiai ulama, sulit sekali. Nah, pejabat belum meninggal, yang antri banyak sudah. Malah nyumpain meninggal kan. Nyumpain ya? Di fitnah ini segala. Nah, itu saudara yang saya hormati, yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Syair tadi meneruskan, wal takun fi yaumin, ya, wal takun fa'mal li yaumin idha kunta, ya, fi yaumi mautika dohikan masruro. Ya, maka beramal ibadahlah supaya nanti pada saatnya kamu ketika meninggal dunia itu orang-orang pada nangis, tapi kamu senang, riang gembira. Karena akan segera bertemu. Karena Allah akan segera bertemu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perjuangan ibu luar biasa. Oleh karena itu doa ibu itu adalah keramat. Ya, kan ada lagunya kan itu kan. Gimana lagunya? Lagunya gimana itu? Lagu Roma Irama itu kan. Coba dong. Hai manusia, nah itu. Hormati ibumu yang melahirkan. Ibu tuh lebih. Doa ibumu itu, wow, lebih hebat daripada doa yang lain. Saya lihat begini Kiai, pengalaman mengatakan ada anak seorang kiai, ini bandelnya luar biasa. Bandel, suruh ngaji enggak mau, suruh sholat enggak mau, main terus. Juara bandel deh, juara bandel. Biangnya bandel. Tapi begitu ayahnya, orang tuanya meninggal dunia, ini jadi orang alim, bisa mimpin pesantren. Sementara ada anak orang biasa, mondok di pesantren, gayanya sudah seperti wali, pegang tasbih, sholat duha, tahajud, keluar pesantren, jadi tukang ukir dia. Enggak jadi kiai. Di mana letak rahasianya? Selidik punya selidik. Oh, ternyata anak yang bandel itu setiap malam didoakan oleh orang tuanya. Orang tuanya bangun malam tahajud kepada Allah dan berdoa, "Ya Allah, jadikan anak saya ini anak soleh. Allahumma rzuqna auladan salihin," kan gitu. "Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa auladina wa la tadurrahum. Wawafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Faqihum fid din wa'allimhum fil kitab wahassinhum fil akhlak," kan gitu. Ya. Itu doa supaya kita punya anak soleh. Saudara yang saya hormati, para ibu, Pak Kiai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa TVRI Nasional di mana saja Anda berada, doa orang tua kepada anaknya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tabir ya. Tidak ada tabir. Jangan lupa itu darah daging kita. Kita doakan. Jangan pengin masuk surga sendirian. Ingat, ya, generasi penerus. Qu anfusakum wa ahlikum. Wa ahlikum nar, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari siksa api neraka. Anak harus kita didik dengan didikan agama. Harus kita doakan ya supaya mereka menjadi anak yang soleh. Nanti kalau sudah jadi anak yang soleh, kita meninggal dunia, mereka berdoa untuk kita. Dan doa anak soleh itu pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai kita meninggalkan anak dalam keadaan bodoh. Awas, warning dari baginda Rasul, indarun min nabi. Man taraka waladahu jahilan, kana dzambul ladzi amilahu alaihi. Barang siapa yang meninggalkan anaknya dalam keadaan bodoh, tidak mengetahui agama sama sekali, maka setiap dosa yang anak lakukan ditanggung oleh orang tua. Allahu Akbar. Auzubillah. Anak berbuat zina, dosa zina ditanggung oleh orang tua. Na'udzubillahi min dzalik. Anak korupsi, dosa korupsi ditanggung oleh orang tua. Anak mabuk, dosa mabuk ditanggung oleh orang tua. Padahal orang tuanya orang baik-baik, ahli ibadah. Di mana letak kesalahannya? Karena dia tidak mendidik anaknya itu. Didiemin saja, masa bodoh. Nonton TV sampai lewat batas, didiemin saja. Gak ngaji, didiemin saja. Gak sholat, didiemin saja. Padahal ajaran dari baginda Rasul, kalau anak kita itu sudah umur 7 tahun, diajari sholat, disuruh sholat. Kalau udah 10 tahun, masih gak mau sholat, dipukul. Dengan pukulan yang mendidik. Jangan dipukul sampai mati. Digebukin jangan. Ini ajaran baginda Rasul tentang betapa pentingnya mendidik generasi penerus. Luar biasa. Walaupun kita orang soleh, tapi anak kita tidak mengetahui agama, oh, ini bisa nyeret-nyeret orang tua nanti di akhirat. Yang mestinya udah mau ke surga diseret sama malaikat gara-gara anaknya minta tolong. Bapak, bapak, ibu, ibu, mau kemana? Tolongin saya. Diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya mulus jadi enggak mulus dah. Lebih baik walaupun kita rada-rada kurang soleh, tapi punya anak soleh. Soleh. Bagus. Syukur-syukur orang tuanya soleh, anaknya soleh. Alhamdulillah. Satu golongan namanya. Wong kadang orang tuanya soleh aja anaknya bisa enggak soleh. Iya kan? Iya. Ada juga orang tuanya enggak soleh, anaknya soleh. Iya. Ada juga orang tuanya soleh, anaknya soleh. Ada juga orang tuanya jahat, anaknya jahat. Nah. Begini Kiai, misalkan nih, anaknya bandel banget nih, susah, susah. Disuruh ibadahnya sulit itu dia. Terus orang tua nih kayaknya memberikan pendidikan juga kadang-kadang gurunya diacuin lah. Iya, iya. Akibatnya kebetulan sibuk juga, suami istri sibuk. Kemudian dia karena doa orang tua untuk anak itu pasti dikabulkan, dengan doa saja zikir untuk anak itu insya Allah dikabulkan juga ya. Insya Allah dikabulkan. Insya Allah dikabulkan. Dikabulkan. Jadi tidak boleh ada putus asa. Tidak ya. Tidak boleh ada putus asa. Hmm. Karena doa itu senjata. Senjata. Doa itu adalah merupakan permohonan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi berkaitan dengan darah daging kita. Iya iya. Ya. Dimanapun dia berada itu kontak batin ada. Walaupun kita di sini anak kita mungkin di Mekah atau mungkin di Libya sedang ada peperangan, doakan mudah-mudahan selamat. Yang anaknya dari umpama TKI, doakan biar selamat. Jangan sampai anaknya nanti punya masalah, apalagi bunuh majikan, bisa dibunuh. Iya iya iya. Karena di Arab itu diperlakukan hukum kisos. Hukum kisos itu yang membunuh dibunuh. Iya. Kenapa? Jangan salah. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Ya, nyebutnya kurang semangat. Allah, yang kencang dong. Eh lagi ulang-ulang ya. Sudah ini. Ulang. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Allah. Dan bagi kalian dalam hukum qisas itu ada kehidupan, wahai orang-orang yang mempunyai akal dan otak. Dalam hukum qisas itu ada kehidupan. Kenapa? Begini. Hukum qisas diperlakukan, jebret, yang membunuh dibunuh. Dua-duanya meninggal. Mati. Dua-duanya meninggal. Mati. Yang mati berapa? Dua. Kenapa? Karena ada pembunuhan. Kalau di negara yang bukan atau negara yang tidak berasaskan Islam, yang tidak memperlakukan hukum qisas itu, bisa jadi yang dibunuh satu, kemudian warga yang dibunuh itu membunuh warga yang membunuh. Wah, yeah, bisa berabe. Bisa puluhan yang meninggal. Di mana ada letak kehidupan dalam hukum qisas, orang yang membunuh akan dibunuh. Akhirnya apa yang terjadi? Setiap ada orang yang ingin membunuh orang lain, dia pikir 1000 kali. Mikir-mikir. Wah, nanti kalau saya membunuh, akan dibunuh. Yang terjadi apa? Kehidupan. Iya. Aman. Aman. Tidak ada yang dibunuh. Kenapa? Karena dia takut dibunuh. Dia mau membunuh. Pikirannya dia bilang, wah nanti kalau saya membunuh, saya dibunuh. Akhirnya enggak jadi membunuh. Iya. Akhirnya yang terjadi bukan pembunuhan tapi kehidupan. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Bagi orang yang membunuh kemudian dibunuh, keluarganya mestinya bersyukur karena nanti di akhirat itu lepas daripada tanggung jawab, bebas masuk surga langsung. Sama juga orang yang mati syahid di medan perang, mestinya demikian. Iya, iya. Keluarganya mengikhlaskan, wong sudah meninggal mau diapakan lagi. Alhamdulillah meninggal di sana, dikuburkan di Mekah. Mekah itu tempat suci, enggak bakal diinjak oleh Dajjal. Ya, orang yang meninggal di tanah suci Mekah atau Madinah, kata Nabi apa? Man istata'a an yamuta bi ahadil haramain falyamut bihi, fa innahu lan yamuta bi ahadun illa wa kuntu syafi'an lahu yaumil qiyamah. Masyaallah. Barang siapa yang bisa meninggal dunia di salah satu tanah haram, Mekah atau Madinah, persilahkan. Karena tidak ada orang Islam yang meninggal dunia di salah satu tanah haram, Mekah atau Madinah, kecuali aku, kata Nabi, pasti memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Allah. Silakan ibu-ibu pilih Madinah atau Mekah. Kiai-kiai banyak yang ingin meninggal di Mekah atau Madinah, termasuk saya. Ya mudah-mudahan dikabulkan lah. Orang tanah suci. Meninggal di sana gitu ya. Syekh Nawawi Al-Bantani. Tapi nanti-nanti aja, jangan sekarang-sekarang. Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Al-Bantani, Syekh Ismail Al-Yamani. Masya Allah, banyak ulama-ulama kita yang meninggal dunia di Makkah Al-Mukarramah. Dan keluarganya itu senang. Tidak menuntut kemudian, oh kembalikan jasadnya ke Indonesia. Termasuk TKI-TKI dulu banyak yang meninggal dunia di Arab Saudi. Nah, ini dari segi agama. Itu. Yeah. Bapak Ibu yang saya hormati, yang dimuliakan, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Jadi doakan anak kita, karena anak kita itu adalah merupakan darah daging kita, ya. Generasi penerus kita ini harus kita perhatikan, jangan sampai bodoh tentang agama. Mereka harus alim, harus pinter, dan nanti ujungnya mendoakan kita dengan doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baik, sehubungan dengan Rabbi firli, kita minta ampun kepada Allah SWT. Marilah kita sama-sama berdoa minta ampun kepada Allah SWT. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, tentu kita masih di mimbar Nurul Salam, dan juga ibu-ibu wabil khusus guru kita. Beliau tadi menyampaikan bahwasanya banyak-banyak istighfar pada Allah SWT, minta ampun setiap saat. Setiap saat kita minta ampun, pasti-pasti dikabulkan, diampuni oleh Allah SWT. Karena begitu banyak peraturan-peraturan yang sangat ketat di agama kita. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Allah juga membuka pintu ampunan kepada kita. Kenapa pintu ampunan itu tidak kita gunakan dengan semaksimal mungkin? Gampang banget kan nyebutnya, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wal dzunub la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita doakan kepada teman-teman kita juga, iya. Mohonkan ampun kepada mereka, iya. Jangan bakhil kita berdoa hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk keluarga kita, untuk orang-orang Islam yang lain juga, karena doa orang Muslim kepada orang Muslim yang lain dari kejauhan itu dikabulkan, Bu. Kabulkan. Ini golongan yang keempat itu. Iya, iya. Warrojulu ya do'uli akhihi bi dhahril ghaib. Baik. Dari jauh itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sebelumnya tuntas ini masih ada banyak. Silakan yang masih yang mau bertanya, silakan. Silakan, silakan. Namanya, Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Erna dari Pengajian Nurul Salam Anissa Bandung. Saya mau menanyakan, apabila kita dalam keadaan marah ya Pak ya, kadang-kadang kan manusia tidak bisa menahan rasa marah ya. Kalau lagi marah sama anak, kita langsung bilang kasar. Tapi pas melihat anak kita tidur, kita baru ingat, oh ya Allah, saya tadi mengatakan hal yang tidak baik sama anak kita. Terus kita beristighfar, apakah doa yang tadi kita ucapkan terhapus atau bagaimana? Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pernah memaki anaknya kena nakal, kemudian pada saat melihat tidur seperti polos wajahnya, kadang-kadang kita juga menangis di malam hari, kita usap kepalanya kan. Ya Allah, tadi saya kok ngomong kayak gitu ya. Apakah dengan kita berdoa minta ampun Allah akan dihapuskan marah kita tadi itu? Insyaallah. Insyaallah kata-kata kita yang kasar kepada anak itu berkat istighfar kita dan penyesalan kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini pelajaran bagi kita sebagai orang tua, semarah apapun kita kepada anak, itu adalah anak kita. Iya. Kita marahin kalau perlu kita tonjok, kita itu anak kita juga kan itu. Iya. Dan nanti ada kaitannya itu, surga neraka kita berkaitan dengan mereka, surga neraka mereka berkaitan dengan kita, keberhasilan mereka atau ketidakberhasilan mereka juga berkaitan semua dengan orang tua. Sehingga orang tua dianjurkan untuk memberikan contoh yang baik kapan saja, di mana saja, walaupun dengan sekedar ucapan. Kita harus adil. Adil itu walaupun dalam keadaan marah pun jangan memaki-maki anak dengan kata-kata yang tidak senonoh. Umpama menyebut anta khinzir, orang Arab bilang khinzir itu babi ya, itu sih. Itu kalau diamini sama malaikat bahaya. Kamu goblok ini. Nah, kalau anaknya nanti udah gede dia jawabnya anaknya goblok karena orang tuanya goblok. Nah, gitu. Baik, bahaya. Baik, Bu ya, paham. Jadi, Bu ya. Insyaallah dihapus. Dihapus. Amin. Ada dari tengah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Khuzaimah dari Majelis Taklim Darussalam Kerangan Permai. Saya mau tanya Ustaz, bagaimana dengan doa kita kan sebelum tidur gitu ya, kadang kita ya Allah saya belum sholat isya tapi saya pingin nanti bangun tengah malam untuk sholat isya kemudian sholat sunat gitu, apakah itu doa seperti itu tuh boleh atau tidak gitu dengan niat kita yang seperti itu? Pertanyaan itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat isya itu adalah sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang waktunya paling panjang. Begitu ya. Waktunya paling panjang itu sholat isya. Waktunya pendek sholat maghrib, sholat subuh. Yang paling panjang sholat isya. Sehingga ada hadis Nabi, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bi ta'khiril isya." Faham? Paham. Ya. Artinya seandainya saya ini tidak merepotkan umatku, maka aku perintah mereka untuk mengakhirkan isya jam 12, ya kan, jam 11. Itu seandainya tidak merepotkan. Tapi karena Nabi tidak mau merepotkan umatnya, di awal waktu saja. Takutnya nanti kelupaan ya. Lagi asik nonton sinetron, ya kan, nonton ya. TV atau nonton bola, bapak-bapak biasanya kebablasan, belum doa lagi. Tapi kalau apa ada kerjaan lain umpama ya ngomong anak atau masak atau apa sambil berdoa tiduran, ya tiduran apa setelah masak tidur kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan nanti saya bisa bangun tengah malam sholat isya, ya sekalian tahajud mungkin. Nah itu diperbolehkan, tidak apa-apa, tapi jangan sampai lewat loh. Nah, kalau lewat dosa, awas. Ya. Ya Bu ya, paham ya. Di sini barangkali silakan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Ibu Maisara dari Majelis Taklim Darussalam Kerangan Permai. Saya mau bertanya Pak Ustaz, apa benar orang yang sedang sakit doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang sedang sakit itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sakit itu salah satu ujian. Sama juga orang yang diuji dengan pacekle, dengan ekonomi yang murat-marit, itu juga ujian. Tergantung dia sabar apa tidak. Demikian pula orang yang sakit, kalau dia sabar menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dia berdoa insyaallah dikabulkan. Tapi kalau dia sakit kemudian memaki-maki Allah, ini Allah bagaimana Tuhan kita? Enggak adil nih. Enggak adil ini. Yang banyak duit sehat terus, yang enggak punya duit dibikin sakit ini. Saya kerjaan saya ngajar ngaji, ngajar ngaji lagi. Mana ini? Mana enggak ada tunjangan, enggak ada gaji, enggak ada askes. Kalau orang kota kan, orang pegawai negeri itu kan ada askesnya, begitu sakit ke rumah sakit, ketahuan penyakitnya. Kalau model ustadz kampung kayak saya ini, aduh, nggak ada askes, nggak ada tunjangan, tahu-tahu mati aja. Termasuk nggak sabar tuh ya? Termasuk tidak sabar. Iya. Kalau berdoa tidak dikabulkan, tapi kalau dia sabar dikabulkan. Nah, hadis yang ada di sini yang ada empat golongan itu terlepas dari masalah itu, dia sabar apa tidak. Nah, itu yang kalau jadi pemimpin adil dikabulkan doanya. Ya. Orang tua untuk anak dalam keadaan bagaimanapun juga doanya dikabulkan. Ya. Makanya jangan nyumpain anak tadi itu. Itu dikabulkan, hati-hati. Ya. Kemudian orang yang didolimi, mazlum. Ya. Orang yang didolimi, orang tua kita dolimin umpama. Kita enggak taat sama orang tua, itu kan dolim namanya sama orang tua. Kita enggak taat sama guru, ngelawan sama guru. Kalau dulu kan guru itu begitu wibawa, lewat satu kampung orang yang main judi bubar semua. Awas, hati-hati ada guru. Sekarang beda, guru lewat diajakin, "Guru, ayo dong kali-kali ngapa nyampur kemari gitu." Dilecehkan, ya. Itu doa orang dizalimi itu dikabulkan oleh Allah. Kata Nabi, walau kana kafiron. Walaupun yang didolim itu orang kafir, Bu. Kita mempunyai tetangga non-muslim. Kan hak tetangga itu kan ada, toh. Iya. Hak tetangga itu ya, kalau kita masak, ya jangan dikirim baunya saja, bagi. Iya. Ya kan? Rumahnya jangan sampai terganggu dengan rumah kita. Tegur sapa, itu kan haknya itu. Kewajiban bagi kita. Ini kadang-kadang tetangga menang-menang, oh dia kan bukan orang Islam. Oh, kita birakin aja. Itu dolim kepada tetangga. Itu yeah. doa dikabulkan itu. Walaupun dia orang non-muslim, yeah. kata Nabi. Iya, tapi dia punya didolimi. Hak. Dia didolimi, doanya dikabulkan. Yeah. Gitu. Jadi berbuat adil itu kepada siapa saja. Dan larangan berbuat dolim pun kepada siapa saja. Termasuk kepada hewan pun, jangan kita dolimi. Terus ngeri juga ya kalau di rumah tangga seperti ada pembantu rumah tangga gitu ya. Nah, sering tuh ya dizolimi tuh. Iya, iya, iya. Doanya dia, waduh. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sesama satu akidah. Akidah ya. Juragannya muslim, pembantunya muslimah juga. Ini harus diberikan hak-haknya itu. Jangan dizolimi. Selanjutnya doa yang ya orang doa jauh. Orang Islam, sesama Islam, dari kejauhan. Dari kejauhan. Anzuhil ghaib, bahasa hadisnya itu. Kita doakan orang Islam yang ada di Libya, umama. Kita doakan orang Islam yang di Afghanistan. Kita doakan mudah-mudahan Presiden Amerika itu tidak jahat seperti Presiden-Presiden dulu. Boleh. Ya. Yeah. Kita doakan mudah-mudahan si fulan yang dolim kepada saya, dia akan luluh hatinya. Boleh. Doa yang baik tentunya, jangan disumbahin. Walaupun ada orang jahat kepada kita, kita doakan baik untuknya. Seperti pohon mangga, kita lempar pakai batu, kita enggak dirubuhin pohonnya, tapi justru kita dikasih buahnya. Yeah. Nah, jadilah kita ini seperti mangga. Jangan dendam, jangan dengki, jangan iri hati. Jadilah kita seperti air, ditusuk enggak berbekas. Dibakar, apinya mati. Dilempar ke sana kemari, kumpul lagi dalam komunitasnya. Karena air itu adalah satu makhluk Allah yang sangat luar biasa. Ya. Ia bermanfaat bagi semua makhluk yang lain. Sebab air punya sifat tawadu, rendah. Mengalir dari tempat yang tinggi kepada tempat yang rendah. Dari gunung ke sungai ke laut. Belum pernah ada air sungai itu ngalir dari laut ke gunung, itu enggak ada itu air air songong namanya itu. Bahkan air yang dipaksa naik ke atas, dia muncrat ke atas, turun juga ke bawah. Air mancur namanya. Luar biasa. Kalau air itu kalau enggak ada air kan kiamat ya. Kiamat tuh sudah enggak ada air itu. Jadi kata Nabi, ahsin ila man asaa ilaika wa'ati man harromaka. Berbuat baiklah kepada orang yang jahat kepadamu, berikan kepada orang yang tidak pernah memberi kepadamu. Kalau ada orang jahat, doakan, ya Allah, mudah-mudahan dia diberi hidayah. Seperti Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW, beliau hijrah ke Taif. Di Taif itu ada saudara-saudara dari Siti Fatimah, Siti Aminah, ibunya. Dikira di sana nanti akan disambut, nggak tahu jadi sambit, dilempar batu, dilempar kotoran unta, gila dikatakan sampai berdarah itu gusinya. Nabi tidak mengeluarkan sumpah serapah, tidak, mohon maaf, tidak seperti Nabi Nuh. Nabi Nuh kemudian marah dia kepada Allah, Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara. Udah sikat aja ya Rob, saya enggak tahan nih, jangan disisakan di permukaan bumi ini mereka itu. Kan gitu. Innaka intadharhum yudhillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara. Kalau kau biarkan mereka di permukaan bumi ini ya Rob, mereka nanti tidak akan melahirkan kecuali generasi-generasi yang kafir, generasi yang lacur. Akhirnya disikat dengan banjir. Tapi beda dengan Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sabarnya luar biasa. Disakiti, malah orang yang menyakiti didoakan. Apa doa Nabi? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku karena mereka tidak mengetahui kebenaran. Tuh, kalau ibu-ibu kalau dizolomin orang marah apa ngedoain? Marah, kenceng benar jawabannya. Jadi doa an-zahril ghaib. Doa dari kejauhan. Nanti kalau ibu ini sudah pulang ke Bandung, doakan saya. Amin. Nah, gitu, itu namanya an-zahril ghaib. Yeah. Atau ada orang mau berangkat haji, jangan lupa ya nanti kalau udah di sana panggil-panggil saya. Yeah. Doakan. Itu doa dari kejauhan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak harus kita datang ke mama, saya mau mendoakan Ustaz Kiai Rifai langsung datang ke rumahnya, kemudian saya berdoa di depan dia itu. Nah, ini kurang ikhlas namanya. Iya, iya. Mengharap sesuatu. Ada vested ya. Begitu pulang nanti kan dia enggak enak hati. Mau dikasih hadiah umpama lagi kagak ada, ya kan? Enggak dikasih, orang udah doa di depan saya gitu. Pura-pura gini aja pura-pura jadi pura pun, gini. Terus. Kita juga pura-pura begini kan. Itu nanti ada kontak batin, Bu. Terasa orang yang kita doakan itu entah lewat mimpi atau lewat firasat, tahu-tahu kok ya, ada kontak batin gitu. Nih Kiai ya, kan ada orang yang bilang, sholatnya tuh buru-buru, doanya panjang amat sih. Padahal katanya kadang-kadang Allah kan bilang, wahai Jibril, gak usah dikabulkan dulu, aku suka betul sama doanya. Ada gitu ya, kira-kira ya. Ya, itu doa apa namanya yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dikabulkan, tapi ba'da hinin itu nanti setelah berapa bulan, setelah satu tahun, atau mungkin nanti ketika dia tua baru dikabulkan. Kenapa? Kata Allah, inni uhibbu an asma'a sautahu. Allahu akbar. Sesungguhnya aku senang mendengarkan suara rintian dia itu. Ini orang-orang khusus, Bu, kalau doa itu doanya disukai oleh Allah, enggak langsung dikabulkan, tapi dikabulkannya nanti. Karena Allah ingin mendengarkan terus rintian dia. Ibaratnya gini, kita punya anak kecil umur 3 tahun. Anak kita kan nangis terus toh itu. Kalau enggak nangis, anak umur 3 tahun enggak rame rumah. Iya, yeah, iya. Yeah. Loh, ini anak kok enggak nangis? Nangis diem aja, menteleng aja, melotot. Udah bingung kita orang tua. Dicubit sama bapaknya, nangis, alhamdulillah nangis gitu kan. Normal. Minta permen, beri permen, diem. Habis permen, nangis. Itu anak kecil begitu. Orang tua girang kalau punya anak yang lucu, nangis. Allah pun senang melihat kita ini, sering mengadu kepada Allah. Jangan mengadu kepada manusia. Orang manusia ini sama-sama makhluk dhaif. Ya. Makhluk lemah, orang lemah ketemu orang lemah, ya. Gak ada kekuatan. Kalau kita merasa lemah, ayo ketemu kepada yang kuat. Siapa itu? Allah. Kalau kita merasa miskin, ayo ketemu kepada yang kaya. Kaya, ya. Lah kalau kita miskin, ketemu orang miskin lagi, ya. Kalau kita miskin, ketemu yang kaya, yaitu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah beres urusan urusannya. Allah ya rabbal alamin. Tidak terasa pengajian kita pada pagi hari ini waktunya sudah habis, dan insyaallah kita bisa bertemu kembali dalam pengajian mimbar Nurul Salam yang akan datang. Mudah-mudahan yang tadi 4 golongan manusia yang tidak ditolak doanya, kita termasuk orang-orang atau golongan yang tidak ditolak doanya. Amin. Doa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita dengarkan kesimpulan dari kiai kita mengenai tema pada hari ini, 4 golongan manusia yang tidak ditolak doanya. Demikian pemirsa dan ibu-ibu sekalian di studio, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simpulan. Saudara-saudaraku seiman dan seagama rahimakumullah, para pemirsa TVRI Nasional di mana saja Anda berada, dan para jamaah di studio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadilah kita termasuk salah satu golongan yang 4 yang tidak ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, demi kemaslahatan, keselamatan, keberuntungan, kebahagiaan kita dari dunia sampai akhirat. Kalau menjadi pemimpin, jadilah pemimpin yang adil, memperhatikan kepentingan umum, kepentingan orang banyak, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar dalam rangka menjalankan tugas mendapat bimbingan kapan saja dan di mana saja dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemimpin yang adil, yang bijaksana, seperti baginda Rasulullah Muhammad SAW, seperti Abu Bakar As-Siddiq, seperti Umar bin Khattab, seperti Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Contohlah mereka itu sebagai pemimpin yang adil, memimpin negara, memimpin rumah tangga, dan juga memimpin diri sendiri. Kemudian jadilah orang tua yang mendoakan kepada anak, karena anak kita itu modal, modal di hari tua dan modal kita nanti di alam akhirat. Anak jangan disumpahi, tapi anak didoakan, mudah-mudahan menjadi generasi penerus yang saleh, salihah, berguna bagi nusa, bangsa, agama, bermanfaat bagi kampung halamannya, dan berbakti kepada kedua orang tua. Sehingga anak kita itu berfungsi mikul duur mendem jero, mengangkat derajat orang tua setinggi-tingginya, mengubur dosa dan kejelekan orang tua sedalam-dalamnya. Artinya anak kita menjadi anak yang soleh. Amin. Anak yang soleh pun berdoa untuk orang tua, sebaliknya juga didoakan kita oleh anak soleh itu, dan doa anak soleh dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali berbuat zalim kepada siapapun, karena orang yang didzalimi itu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Plus keempat, kita doakan pula saudara-saudara kita di mana saja mereka berada. Doa dari kejauhan itu pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan kali ini membawa manfaat bagi kita sekalian. Mudah-mudahan kita doakan negara kita, Kesatuan Republik Indonesia ini, menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Kita doa untuk diri kita, untuk pemimpin kita, untuk keluarga kita, untuk rakyat kita, untuk guru kita, untuk murid kita, untuk jamaah kita, untuk semua orang-orang yang kita cintai, agar diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar diberikan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, min darid dunya ila daril akhirah. Mudah-mudahan Allah golongkan kita semua termasuk golongan orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat-nikmatnya. Dan sabar atas cobaan, bala dan bencana. Serta ridho dengan qadha, takdir dan ketentuannya. Allahumma ja'alna minal muslimin al-akhyar. Allahumma ja'alna minal mu'minin al-abhar. Allahumma ja'alna minal muslimin al-syakirin ala na'ma. Allahumma ja'alna minal mu'minin al-sabirin indal bala. Allahumma waj'alna minal muhsinina ar-radina bil qada' wal qadar innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma innaka amartana biddu'a wa taqaffalta bil ijabah haitsu qulta fi kitabikal azizil karim wa qawlukal haqqul mubin ud'uuni astajib lakum fa inna da'awnaka kama amartana fastajib lana kama wa'adtana. Allahumma hadzal du'a wa minkal ijabah wa hadzal istighfar wa minkal ghufran. وهذا الجهد وعليك التكلان فاغفر لنا يا ربنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمؤمنين الأحياء منهم والميتين. اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا هذه بلدة طيبة آمنة مطمئنة رخية تجري فيها أحكامك وسنة رسولك. ادفع عنا البلاء والوباء والمنكر والفحشاء والسيوف والمختلفة والفتن والمحن والقحط والطاعون والأمراض القاتلة ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذه خاصة ومن سائر بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وارزقنا حسن الخاتمة وارزقنا حسن الخاتمة وارزقنا حسن الخاتمة واجعل آخر كلامنا من الدنيا قولا لا إله إلا الله لا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkailah kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Sampaikan bulan kami bisa berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.